Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Karena waktu kita terbatas, kita tidak merojahnya ya. Kalian merojah sendiri masing-masing di rumah. Kita lanjutkan ya. Pembacaan fatwa ya, seputar puasa Ramadan ya. Seputar permasalahan-permasalahan puasa. Itiyan rukhsah ya. Mengikuti keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. As-su'alul 'ashir, pertanyaan yang ke-10. Sa'ilun yaqul, orang yang bertanya berkata, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu kama yujazi 'ala ma'siyatih. Fa idza qatata al-masafa min jazan atau min zizan hatta makkata fi 8 sa'at min sa'ati tsaminah sabahan hatta al-khamisah masaan fahal aftaru aw asum. Dia berkata atau bertanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang melaksanakan keringanannya, sebagian Allah Subhanahu wa taala ya yujazi, memberikan balasan kepada orang yang melakukan kemaksiatan kepadanya. Nah, jika aku ya melakukan perjalanan ya dari sepanjang jalan dari Jizan sampai ke Mekah dengan jarak 8 jam dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, maka apakah aku akan berbuka ya atau aku berpuasa? Jadi dijawab oleh Asy-Syaikh, al-ijabah lakal ikhtiyaru fi dzalika, bahwasanya boleh bagimu untuk memilih di antara keduanya pada hal yang demikian. Safarus shaim fi awwal yawm min Ramadan ya, safarnya orang yang berpuasa di awal hari pada bulan Ramadan. As-su'alu hadi asyar, pertanyaan yang ke-11. Man dakhala alai syahrun Ramadan wa huwa fi baladihi thumma ba'da dhalika safara ila baladin akhar mujawir wa wajada an-nasu lam yadkhulu fi Ramadan wa kana yanwi al-iqamata fi hadha al-bilad li aktari min 4 ayyam fahal yuftir ya. Bahwasanya ya puasa Ramadan barang siapa ya yang dia telah datang bulan Ramadan dan dia berada di daerahnya. Jadi di daerahnya ini telah masuk bulan Ramadan. Kemudian setelah itu dia pergi ke daerah atau ke negara dari negara lain yang menjadi negara tetangganya. Ya, jadi pergi dia ke negeri yang lain, ya, negeri tetangganya. Wa wajadan nasu, maka dia mendapati manusia, ya, mereka belum masuk dari bulan Ramadan. Ya. Dan orang yang bersafar tadi, ya, dia meniatkan bahwasanya dia akan tinggal di kota tadi, ya, lebih dari 4 hari. Apakah baginya boleh berbuka? Ya. Jadi dia masuk ke negeri berikutnya, orang-orang berbuka ternyata. Ya, belum masuk puasa Ramadan, tapi di negerinya, di negeri dia, misalnya Indonesia, ya, pergi ke Malaysia, di Indonesia sudah terlihat bulan masuk, tapi di Malaysia belum ya, sebagaimana kita pernah terjadi ya, kita di Yaman sudah masuk, ternyata di Saudi belum. Maka bagaimana jawaban saya, apakah orang ini boleh dia berbuka mengikuti negeri tetangganya tadi? Al-ijabah idza wasala idza zalikal bilad al-mujawir, ya, jawabannya jika dia telah sampai kepada negara tetangganya tadi atau negeri tetangganya tadi, wa wajadahum muftirin, dan mereka mendapatkan mereka dalam keadaan berbuka, wa huwa shaimun, dalam keadaan dia tadi sedang berpuasa, falahu ay yukmila siyamahu, maka wajib baginya untuk menyempurnakan puasanya, likaunihi raji'an ila biladihi atau baladihi, dikarenakan keberadaannya dia ini akan kembali ke negerinya. Ya, fayan bagi lau ayyastamirra ala siyamihi, maka sudah sepantasnya hendaknya ya dia meneruskan atas puasa-puasanya tadi. Amma idza kana sayuqimu fi hadzal bilad al-mujawir falahu ay yuftir ma'ahum, adapun jika dia ini nanti ya akan tinggal ya selama-lamanya di negeri tetangganya tadi, ya dia ini pindah tempat itu di negeri tetangganya tadi, maka ya boleh baginya untuk berbuka bersama mereka. Ini maksudnya ya. Jadi di sini kita ambil faedah ya, jika kita mendapati negeri kita sudah berpuasa, kemudian kita ini adalah orang yang bersafar, kemudian ke negeri lain belum berbuka, belum berpuasa, tapi mereka masih masuk ya, masih masuk bulan Syaban, maka kalau kita niat kita ini akan kembali ke negeri kita, maka apa? Maka apa wajiban kita? Teruskan puasanya. Ya. Tapi kalau kita ingin tinggal di sana, maka apa? Maka ikuti apa? Ikuti yang berbuka atau yang belum masuk Ramadan di sana. Kemudian selanjutnya, hukmu jam'i salatain lil muftir fi safar. Ya, hukum menjamak dua salat ya bagi orang yang berbuka ketika safar, maksudnya bagi orang yang tidak berpuasa ketika dia melakukan perjalanan. As-su'alu tsani asyar, pertanyaan yang ke-12 ya. Idza kuntu musafiran wa qad aftartu fahal yajuzu li al-jam'u am annahu muqtasirun 'ala shaimi faqat. Ya. Jika aku ini adalah orang yang bersafar dan sungguh aku telah berbuka, maksudnya tidak berpuasa, dikarenakan apa? Rukhsah safar tadi. Maka bolehkah bagiku untuk menjamak salat, ataukah jamak salat tadi hanya terbatas hanya untuk orang-orang puasa saja? Al-ijabah, jawaban beliau, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi, laisa min syurutil jam'i bainas salatain, ya, bahwasanya bukan dari syarat untuk menjamak antara dua salat itu antakuna shaiman halas safar, ya, hendaknya dia berpuasa ketika dia dalam perjalanan. Jadi ini bukan syaratnya. Ya. Fayajuz laka an tuftir wa tajma' halus safar au halas safar. Maka boleh bagimu ya di saat ya engkau berbuka atau tidak berpuasa, ya, boleh bagimu ya untuk menjamak salat tadi dalam keadaan engkau bersafar tadi. Wal asahu anna siyama wal fitra jaizani fis safar. Jadi yang paling rajih, yang paling benarnya, bahwasanya puasa dan tidak berpuasa ini, orang yang berpuasa atau tidak berpuasa ini, ya, boleh melakukan jama' di dalam safar. Walakin yufdal al-fitr, ya, atau yufaddal, atau yufdal di sini, akan tetapi, ya, diutamakan untuk berbuka. Ya, orang safar tadi yang utamanya disebutkan oleh Syekh untuk berbuka. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu minal ibad ayya'tu rukhasahu kama yakrahu minhum ayya'tu ma'asihi. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala ya, menyenangi bagi hamba-hamba yang dia ya, mengamalkan ya, keringanan-keringanannya. Dan juga sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membenci dari hamba-hamba tadi yang mereka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepadanya. Nah, di sini kita ambil faedah bahwasanya jamak tadi ya, boleh ya, bagi yang berbuka maupun yang berpuasa kalau mereka dalam keadaan bersafar. As-safaru lil amal mimma yujawiz al-fitr. Ya. Safar ya, bagi sebuah pekerjaan yang membolehkan baginya untuk berbuka atau tidak berpuasa. As-su'alu tsalis asyar. Ya. Pertanyaan ke-13. Hal yahiqqu li al-iftaru? Hal yahiqqu li al-iftaru idza dhahabtu li'amalin yab'udu 90 kilometeran an manzili? Apakah aku ini orang yang berhak untuk berbuka ya, jika aku pergi untuk melakukan suatu pekerjaan ya, sejauh 90 kilometer dari tempat tinggalku ya. Jadi dia ini melakukan sebuah pekerjaan yang jauh sekali ya, sampai 90 kilometer. Al-ijabah, maka jawabannya al-jawab na'am, hadhi masafatus safar. Jawabannya ya, boleh, ini termasuk dari jarak ya yang diperbolehkan atau jarak yang disebut ya dengan bersafar. Wa yajuzu laka dzalika wa in kanat al-wasa'il al-an al-khafifatan wa rahatan mutawafirah illa anna hadza rukhsatun min Allah. Dan boleh juga ya bagimu ya untuk berbuka ya, padahal yang demikian walaupun media sekarang ya, media safar ini sekarang lebih mudah ya, dan juga ya perasaan ya tenang, perasaan lega, perasaan tidak capek ya, ini sudah terpenuhi. Illa ya, melainkan bahwasanya ini juga merupakan apa, termasuk keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbilu sadaqatahu. Ya, bahwasanya keringanan tadi, keringanan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ya, baik itu masalah ya bolehnya berbuka ya, bolehnya tidak berpuasa ketika kita bersafar, ini merupakan sedekah dari sedekahnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian dengannya tadi. Faqbilu sadaqatahu, maka ambillah sedekah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalilnya ya, dalil yang mengutamakan bahwasanya keringanan untuk berbuka ini ya hendaknya kita utamakan ya, walaupun ya jaraknya yang sekarang yang kita tempuh ya walaupun jauh, tapi kita tidak merasakan capek, tidak merasakan letih, dikarenakan apa? Dikarenakan media safar sekarang lebih mudah ya. Maka ya lebih afdalnya kata Syekh Ahmad ya untuk dia berbuka mengambil rukhsahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan ya, jangan dia melarang orang yang mau berpuasa, dikarenakan hukumnya boleh ya. Ya kan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya ketika safar bersama para sahabatnya, dan Nabi juga pernah berbuka ketika safar bersama para sahabatnya. Nah, sekarang ini ya. Berapa menit sudah? Hah? 5 menit ya. Ini perlu perhatian khusus ini ya. Pelajarannya pelajaran tentang permasalahan wanita. Ya, hukmu inqita'id dam. al-mu'aqqat lil mar'ah. Ya. Hukum ya, terputusnya darah ya, pada waktu-waktu tertentu bagi seseorang wanita, bagi seorang wanita. Jadi putus, nanti kita jelaskan apa maksud putus darah ini. Ya. As-su'alu rabi' asyar, pertanyaan yang ke-14, imratun ya, waladat. Ya, seorang wanita dia melahirkan. Wastamarra bihaddam 20 yauman. Ya. Dan keluar darah tadi terus-menerus selama 20 hari. Summan qata'an haddam limuddati yaumain. Ya. Kemudian berhenti darah tadi ya pada masa 2 hari. Ini darah apa namanya? Habis melahirkan darah nifas ya. Biasanya kata ulama darah nifas ini 40 hari. Ini dia 20 hari, terputus 20 hari. Summa ada ilaiha dam marratan ukhra, kemudian kembali lagi darah tadi ya pada waktu berikutnya. Fahal tusalli wa tasumu khilalu hadainil yawmaini, maka apakah dia tadi berpuasa ataukah di maka apakah dia tadi salat dan berpuasa ya pada 2 hari tadi ya, berhenti kan 20 hari berhenti kemudian nyambung lagi. Biasanya berapa? Biasanya 40 hari ya atau 1 bulan lebih. Bahkan ada yang 2 bulan bahkan lebih ya. Al-ijabah jawabannya la tusalli wa la tasum illa idzan qata'an haddam inqita'an taman. Ya, maka orang tadi diingatkan ini tidak boleh salat dan tidak boleh berpuasa sampai ya berhenti darah tadi dengan berhenti yang sempurna ya. Wa ma'lumun anna an-nufasa fi akhir muddatiha yang qati'u an haddam yawman aw yawmain wa ya'ti thumma yadhhab wa ya'ti wa hakadha. Dan sudah diketahui bagi orang-orang yang dia ya perempuan-perempuan yang dia sedang nifas bahwasanya ya akhir ya muddatiha yang qatiha, bahwasanya keadaan-keadaan bahwasanya ya kadang-kadang ya bahwasanya darah tadi berhenti ya berhenti pada waktunya ya 1 hari atau 2 hari kemudian datang lagi kemudian berhenti lagi kemudian datang lagi dan seterusnya. Ya. Maka orang tadi ya tidak boleh apa? Salat dan puasa. Ya, wanita tidak boleh salat dan puasa sampai apa? Darah tadi berhenti total. Ya, berhenti dengan sempurna. Fa talama anna dam yataraddada 'alaiha, maka selama darah tadi ya berbolak-balik keadaannya, fala tusalli wala tasum, maka janganlah dia salat dan jangan dia berpuasa. Faidan qata'a anha inqita'an kulliyan, maka jika dia berhenti ya darah tadi berhenti dengan berhenti yang total atau sempurna atau seluruhnya, fa inda dzalika wajaba 'alaiha tattahhara wa tusalli wa tasum. Maka jikalau berhenti secara keseluruhan atau berhenti secara total, maka ketika itulah wajib baginya untuk dia mandi atau bertaharah atau bersuci, kemudian dia sholat, kemudian dia berpuasa. Wabina'an alaihi, maka dibangun hukum di atasnya, in shamat fala yasihu shaumahu. Ingatkan, jika dia berpuasa pada 2 hari tadi, pada hari terputus tadi, tidak sah puasanya. Wa kadzalika in shallat fala tasihhu shalatahu. Dan juga kalau dia salat maka tidak sah salatnya. Wa 'alaiha an taqdi as-shauma in kanat shamat. Ya. Dan wajib baginya untuk ya mengqada ya membayar puasanya jika dia itu dalam keadaan berpuasa. Kalau salat dibayar enggak? Tidak ya. Jadi yang dibayar cuma apa? Cuma puasa. Kalau sholat dibayar, berapa kali dia sholat? 40 hari kali 5 berapa? 6. Memberatkan ya. Li'annal haidha. Ya, tapi dahulu al-haruriyah seperti ini. Al-haruriyah, tahu haruriyah? Khawarij. Ya, mereka perempuan-perempuan mereka itu disuruh untuk mengqada salatnya, la haula wala quwata illa billah, ya. Memberat-beratkan dalam agama mereka. Li'annal haidha, dikarenakan ya, orang-orang haid allati ta'rifu muddatuha, allati ta'rifu muddataha yanbaghi laha an tatarayyas, wa dhalika anna ad-dam yanqati'u tsumma ya'ud. Dan bagi orang yang haid yang dia telah mengetahui ya jarak haidnya, jadi masing-masing orang itu sudah tahu ada yang di akhir bulan 7 hari, ada yang di awal bulan 7 hari, ada yang berapa hari dan seterusnya, sudah tahu dia, maka hendaknya orang tadi menunggu sampai harinya selesai. Ya, wa dzalika annadam yang qati'u tsumma ya'ud. Demikian juga bahwasanya darah tadi ya, dia akan berhenti dan juga akan kembali. Kemudian kembali. Tsumma yang qati'u, kemudian berhenti lagi, tsumma ya'ud, kemudian kembali lagi. Wa hakadza fa yanbaghi laha an tatarayyat hatta tadhhar al-qassatu baydha. Hatta tadhhar al-qassatu baydha. Maka orang ini, orang yang haid juga nih, ya sama hukumnya dengan nifas, maka hendaknya dia menunggu ya sampai telah nampak baginya qassatu baydha. Ya. Ini qassatu baydha ini ya cairan-cairan putih yang keluar ya, bahwasanya setelah itu ya tidak lagi keluar apa? Darah haidnya. Wa alamatut tuhur takunu bi syai'ain, imma bil jaffaf wa imma bil qassati al baydha. Dan alamat bagi orang tadi sudah suci dengan dua cara ya, bisa jadi dengan mengering ya, tidak keluar lagi darahnya, kering darahnya ya, bisa juga dengan keluarnya cairan berwarna putih ya. Bagi yang perempuan tahu ini ya, bagi yang laki-laki silakan tanya ke istri-istrinya. Wal qassatu baydha syai'un yakhruju minal mar'ah. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Syekh. Dan qassatu baydha, cairan putih ini adalah sesuatu yang keluar dari wanita. Ingatkan ya, bukan laki-laki ya. Yang keluar dari wanita, fa huwa alamatut tuhur, maka dia itu adalah tanda ya, wanita tadi sudah suci. Fa in kharaja hadza fa huwa alamatut tuhur. Ya, maka jika lo keluar ya, cairan ini, maka itu tanda bahwasanya dia telah suci ya, dari haidnya, dari nifasnya dan seterusnya. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha ta'tiha an-nisa'u. Ya, dan dahulu Aisyah radhiyallahu anha ya, para wanita mendatanginya. Fataqul ya. Maka ya, Aisyah pun berkata, la tu'ajjilna hatta taraina al-qassata al-baydha. Jangan kalian tergesa-gesa dulu kalau berhenti ya, sampai kalian ya melihat ada cairan warna putih ya. Wa inda dzalika taghtasil wa tusalli wa tasum wa tamussu al-mushaf wa tartadu al-masjid wa tartadu masjid al-masjid. Ya, jangan kalian tergesa-gesa, kata Aisyah, sampai kalian melihat cairan putih. Maka padahal yang demikian, kalau kalian melihat cairan putih tadi, kalian mandi, kemudian kalian sholat, kemudian kalian pergi ke masjid, kemudian kalian boleh memegang mushaf, kemudian kalian juga boleh untuk pergi ke masjid. Wa ummu Atiyah taqul kunna la na'uddul qudrah was-sufrah ba'da tuhri syai'a taksud ba'da alamati tuhur. Ya, dan Ummu Atiyah berkata ya, sesungguhnya kami tidak menghitung al-qudrah. Qudrah ini kata para ulama cairan yang berwarna coklat. Was-sufrah, sufrah ini cairan yang berwarna kekuning-kuningan. Ba'da tuhuri syai'a, setelah mereka mandi ya, setelah mereka bersuci, mereka tidak menghitung ini sebagai apa? Sebagai waktu haidnya, sebagai waktu nifasnya. Taksud ba'da alamati tuhur, ya ini maksudnya setelah keluar tanda sucinya. Apa tanda sucinya tadi? Namanya apa? Cairan putih atau qassatul baydha. Berapa menit sudah? Sepuluh lebih ya. Katanya 20 menit aja ya. Ya. Kita tutup ya. Subhanallah, sudah la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.